Ya, tafadhal dibaca di sini. Nopal. Wa qayyumiyatihi. Sinah. Sinatun. Akul mauti. Akul mauti. Di naumu akul mauti. Walihada kana ahlu jannat. Walihada kana ahlu jannati la yanamuna. Thumma dhakara uhuma mulkihi bi jami'i al-awalimi al-ulumiyyati al-ulumiyyati wassaf. Wasufliyati wa annaha jami'an tahta qahrihi wa sultanihi faqala lahu ma fis samawati wa ma fil ardi thumma ahdatha dhalika bima yadullu ala tamami mulkihi wa huwa anna syafa'ata kullaha laku fala isfa'u indahu ahadun illa bi'idhni. Ya. Qala rahimahullah ta'ala. Ya, setelah sebelumnya beliau Syekh Ahmad Khalil Haras menyebutkan ya penjelasan terkait ayatul kursi. Summa qaba dzalik. Kemudian beliau ya mengakhirkan pembahasan ini ya, bima yadullu ala kamali hayatihi dengan sesuatu yang menunjukkan ya menunjukkan kepada kesempurnaan sifat hayat bagi Allah, kesempurnaan hidup bagi Allah, wa qayyumiyatihi, dan juga sifat qayyum, berdiri sendiri baginya. Qala ta'ala la ta'khudhuhu. Nah, setelah Allah menyebutkan sifat kamal hayat dan qayyumnya, maka Allah Ta'ala mengakhiri dengan la ta'khudhuhu ay la taghribuhu sinatun ay nu'asun. La ta'khudhuhu sinatun la taghribuhu, dan dia tidak dikalahkan. La ta'khudhuhu maknanya la taghribuhu. La taghribuhu dikalahkan. Sinatun, apa itu sinatun? Nu'asun, kantuk. Ya, maka dia tidak dikalahkan oleh rasa kantuk. Atau rasa kantuk tidak mengalahkannya. Dalam artian tidak menimpanya. Tidak menimpa Allah SWT. Wala naumun. Dan juga tidak. Ya, dan juga tidur tidak menimpanya. Itu bayangkan Allah Ta'ala yudabbiru al-alam. Allah Ta'ala mengatur alam semesta ini. Kalau Allah terluput dari pengaturan sesaat saja, sedetik atau lebih cepat dari sedetik, nuas, ngantuk, tidur, hancur dunia ini. Ya kan? Fa inna dzalika yunafi al-qayyumiyata. Karena yang demikian, yaitu sifat kantuk dan juga sifat tidur, itu menafikan qayyumiyah, yaitu maha berdirian sendiri. Idin naumu, karena yang namanya tidur, akhul maut. Ya, saudaranya mati. Walihada kana ahlu jannati la yanamun. Oleh karena itulah penduduk surga, mereka tidak tidur. Ya. Nabi SAW pernah ditanya, hal ahlu jannati yanamun, apakah penduduk surga nanti tidur? Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Yang namanya tidur itu saudaranya mati. Sedangkan di surga tidak ada lagi kematian. Karena tidak ada lagi kematian, maka tidak ada yang namanya tidur. Nah. Baik, barakallahu fiik. Summa zakara ini ya. Summa zakara umuma mulkihi. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan cakupan kekuasaan Allah di jami'il alam, atas seluruh alam, al-ulwiyati was-sufliyati, baik alam dunia yang di atas, yang ulwiyah yang di atas, maupun yang sufliyah, maupun yang paling dasar. Wa annaha jami'an, dan bahwasanya semuanya, tahta qahrihi, di bawah kekuasaan Allah, wa sultanihi, dan juga sultan Allah, kekuasaannya juga. Qala ta'ala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya lah atau miliknya lah segala apa yang ada di langit-langit dan bumi. Thumma ardafa dhalik, kemudian ya, ardafa dhalika, Allah Ta'ala menyertakan yang demikian, bima yadulu ala tamim, tamami mulkihi, dengan sesuatu yang menunjukkan kepada kesempurnaan kekuasaannya. Wa huwa anna syafa'ata, yaitu bahwasannya syafa'at, kullaha taukid nafal, bukan khabar, bahwasannya syafa'at semuanya lahu, miliknya. Fala yashfa'u indahu ahadun, ahadun fa'il dari yashfa', maka seorang pun tidak akan bisa memberikan syafa'at indahu, di sisinya, illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. La yashfa'u indahu illa bi'idni. Nah, baik. Fadal bawa. Faqad tadammanu fi'il madi mabni al fath. Allaha taqa'u fil mudhari. Fil mudhari marfu. Wahia annaha taqa'u bi'ithnihi subhanahu liman yarda qawlahu wa'amalahu. Fasani ibtalu syafa'ati asyirkiyati. Ya'takiduha. Ya'takiduha al-musyrikuna li'asnamihim. Wahia annaha tashfa'u lahum bighairi bighairi ibnillahi wa ridahu. Summa dhakara sa'ata sa'ata luasa sa'ata sa'ata ilmihi mudhafun ilayhi. Summa dhakara sa'ata ilmihi la. Apa bacanya Pak Adri? Pak Adri? Iha. Ada. Apa? Iha tatahu. Ma'tuf kepada sa'ah. Karena ilmihi mudofun ilaih. Iha tatahu. Hunya itu mudofun ilaih. Jangan salah paham. Terus. Summa dzakara sa'ata 'ilmihi wa ihatatahu wa annahu la yakhfa 'alaihi shay'un min al-umuri mustaqbalati. Mustaqbalati. Al-madiyati wa amma al-khalqi. Wa amma al-khalqu. Amma al-khalqu. Fa innahum la yahituna. Yuhituna. Yuhituna bi shay'in min 'ilmihi. Kira yakni min ma'lumihi wa kira min ilmi asma'ihi wa sifatihi kira bima sya'allahu subhanahu an ya'lamahum an yu'allimahum an yu'allimahum iyyahu ala al-sinati rusulihi rusulihi au bighairi dhalik min turqi wan nadhari wan nadhari fal istinbati wal tajribati. Naam. Waqad tadammana hadha an-nafyu wal istisna'u amraini. Penafian ini dan pengecualian ini mencakup dua hal. Ya. Yaitu firman Allah Ta'ala, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya, di sisinya nanti, ya, melainkan nanti setelah dapat izin darinya. Ini kan man zalladhi, man itu kan istifham, ya kan? Istifham ingkari. Yang maknanya adalah an-nafyu. Allah Ta'ala menafikan adanya orang yang dapat memberikan syafaat nanti di sisinya. Abdurrahman mana? Oh, kemana berobatnya? Naik apa? Nah. Hey, sakit apa udah ibu? Oh, masuk apa? Ya. Yeah. Ahaduha, ahaduhuma, ya, cakupan dari penafian di ayat tadi yang pertama isbatus syafa'atis sahihah, yaitu penetapan syafaat yang sahihah, yang benar. Wahia annaha taqa'u bi'idnih, dan itu hanya ada pada setelah, dan itu terjadi setelah izin Allah. Syafaat yang sahihah itu terjadi nanti setelah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman yarda qawlahu wa amalahu, bagi orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalnya. Bagi orang yang Allah ridhoi ucapannya dan, ya, amalannya. Gimana itu? Ya, Mekah. As-sani yang kedua, ibtalu syafa'ah asyirkiyah. Yang kedua cakupan dari ayat tadi adalah, ya, ibtalu syafa'ah, yaitu batalnya syafa'at, ya, yang syirik. Allati kana ya'taqiduha al-musyrikuna li asnamihim, yaitu yang orang-orang musyrik meyakininya ada pada berhala-berhala mereka. Ya. Wahia annaha tashfa'u lahum bighairi idnillahi waridah. Itu bahwasanya berhala-berhala mereka nanti dapat memberikan syafaat kepada mereka tanpa izin dari Allah dan tanpa keridhaan Allah. Summa dzakara sa'ata ilmih. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan keluasan ilmunya, wa ihatatahu, dan cakupannya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, gitu kan. Wa annaha la yakhfa 'alayhi syai'un minal umuri al-mustaqbalati wal madiyah. Ya, dan bahwasanya la yakhfa, tidak tersembunyi 'alaihi, baginya, syai'un, sesuatu apapun, minal umur, dari perkara-perkara yang mustaqbalah, yang akan datang, wal madiyah, maupun yang telah terjadi. Jadi Allah mengetahui ma kana, yang telah terjadi, wa ma yakun, dan yang belum terjadi, wa ma lam yakun, dan yang tidak terjadi, wa kaifa id yakun, dan bagaimana jika yang tidak terjadi itu terjadi, Allah tahu semua. Ya, Allah tahu semua. Wa amal khalqu fa innaha. Ini sampai sini ya. Belum. Wa amal khalqu, adapun dirikan makhluk, fa innahum, maka mereka, wa la yuhituna bi syai'in min ilmih. Ya. Dan mereka tidak bisa meliputi atau mencakup sedikit pun dari ilmu Allah. Jadi makhluk tidak bisa meliputi sedikit pun, mengetahui sedikit pun dari ilmu-ilmu Allah. Yakni min ma'lumihi. Yakni min ma'lumihi. Dari ma'lumihi. Apa yang diketahuinya. Ya. Ini. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Yakni maksudnya, makhluk tidak akan mampu mengeliputi, mengetahui sedikit pun tentang ya, diri Allah, zat Allah. Itu mereka tidak akan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, perbuatannya, kecuali yang Allah kehendaki, yang Allah ajarkan kepadanya. Nah, yang kedua, para makhluk tidak dapat meliputi sedikit pun dari apa yang Allah ketahui. Ini Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya. Wakila min ilmin asma'ihi wa sifatihi. Dan dikatakan, ya, bahwasannya para makhluk tidak akan dapat menjangkau sedikit pun dari ilmu Allah, dari ilmu nama-namanya dan sifat-sifatnya, illa bimasha'a, kecuali apa yang Allah kehendaki, ayu'allimahum iyyahu, yang Allah akan ajarkan kepadanya, kepada makhluk, ala al-sinatu rusulihi, melalui lisan rasulnya, atau bighairi dzalik, atau yang selain hal tersebut, min turuqil bahsi, dari metode-metode pembahasan, wan nadhari, penelitian, wal istinjaj, dan pengambilan kesimpulan, wa tajribah, dan penelitian. Hah? Istinjaj. Istintaj. Istintaj, nah. Mengambil kesimpulan. Padahal berikutnya dibaca di sini. Ya, Pak Adri. Qala Rasulullah, summa dzakara ma yadullu ala hadimi mulkihi wa asli sultanihi. Akhbara anna kursiyahu qad wasi'a as-sama'a. Qad wasa'a. Wasa'a. Samawati wal ardo jami'an. Wassahihu fil kursi'i annahu bairul arsi wa annahu mawdu'il mawdi' wa annahu mawdi' mawdi'ul khabar anna wa annahu mawdi'ul qadamaini wa annahu fil arsi kaqal kahalaqatin kahalaqatin mulqatin mulqatin fi palatin fi palatin fi palatin. Nah, wa amma ma awradahu wa amma ma awradahu katsirin an ibn Abbasin min tafsiril kursi bi ilmi bi ilmi fa innahu la yasihu wa yufdi ila tikrari bil ayati thumma akhbara subhanahu ba'da dhalika an adimi qudratihi wa kamali quwwatihi bi qawlihi wa la yaquduhu hifdhuhuma ay as-samawati والأرض وما بي وما فيهما وفسر شيخه رحمه الله يعوده yuskiluhu yuskiluhu wa yurifuhu wa huwa min min adahu al amru min adahu al amru ida athqala alayhi ida saqula alayhi thumma wasafa nafsahu thumma wasafa nafsahu subhanahu fi khitamin khitam fi khitamin til fi khitamin tilkal ayati ha karimati fi khitamin tilka mudah-mudah penilai bila tanwin fi khitamin tilkal ayati karimati bi hadzainil wasfainil jalilaini wa huma al ali wal azim anwa'ul ulu cukup dulu ya. Nah. Ya. Ya. Summa dzakara. Kemudian ya Allah Ta'ala menyebutkan ma yadullu ala 'azimi mulkih. Menunjukkan keagungan kekuasaannya atau kerajaannya. Wawasi'i sultanih dan keluasan kekuasaannya. Nah. Fa akhbara anna kursiyahu, maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kursinya qad wasa'a as-samawati, sungguh telah meliputi ya langit-langit dan bumi jami'an semuanya. Wasahihu fil kursi, dan yang pendapat yang paling sahih tentang kursi ya bahwasanya kursi itu annahu ghairul arsy, kursi itu bukanlah arsy. Ibnu Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya ya kursi wal arsy. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan kursi adalah al-arsy, tapi yang sahih la bahwasanya kursi wal arsy. Nah, kursi itu bukan arsy. Qala wa annahu mawdi'ul qadamain, dan bahwasanya kursi itu adalah tempat dua kaki Allah, ya tempat dua kaki Allah sebagaimana dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh Ibnu Abbas, al kursi mawdi'u qadamihi, ya kursi adalah ya, tempat ya dua kaki Allah. Wa annahu fil arsy, dan bahwasanya kursi itu jika dibandingkan dengan arsy kahalaqatin, itu bagaikan cuma sebuah gelang mulqatin yang dilempar fi falatin, di padang pasir yang luas. Nah, ini kalau dibandingkan dengan ars kursi tersebut. Nah, wa amma ma warada Ibnu Katsirin, wa amma ma warada auradahu Ibnu Katsirin, dan adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir an Ibnu Abbas, ya dari Ibnu Abbas fi tafsir kursi bil ilm, tentang tafsir kursi bahwasanya al kursi itu adalah ilmu, ya fa innahu la yasihhu, maka hal ini tidak sah. Tafsirannya tidak sah, wa yufdi ila takrari fil ayah, dan itu akan mengulangi kepada pengulangan ya ayat. Anak siapa itu? Anak siapa itu? Pak Imam bukan ya? Hah? Karena Pak Bowo keren bukan ya? Ya, jadi ini enggak sahih. Wa yufdi ila taqrari fil ayah. Dan ini akan mengakibatkan pengulangan ayat kalau kita bahas lagi. Nah. Qala rahimahullah ta'ala. Summa akhbara subhanahu. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan ba'da dzalik setelah itu an azimi kudratihi, tentang keagungan kekuasaannya, wa kamali kuwatihi, dan kesempurnaan kekuatannya, biqaulihi dengan firman-Nya, wa la ya'uduhu hifdzuhuma, la ya'uduhu hifdzuhuma, dan tidak memberatkannya hifdzuhuma, menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi. Jadi menjaga langit dan bumi bukanlah pekerjaan berat bagi Allah. Ai hifdzuhuma ai samawati wal ardi wa ma fihima. Itu langit, bumi dan apa yang ada di keduanya. Mainnya di luar, Dek. Wa fassara syekhu, dan syekh ya. Itu syekhul Islam maksudnya di sini. Menafsirkan la yauduhu yuskiluhu wa yukrisuhu, mentafsirkannya dengan la yauduhu ay yuskiluhu, memberatkannya, wa yuksiruhu, sama maknanya. Nah, wa huwa min adahul amru, dan ini yauduhu itu dari adahu al amru, min adahu al amru, al amr adahu, memberatkannya, idza saqula alaih, ini dari kata ya, ini berasal dari kalimat ya, adahu, ada, ada itu memberatkan, adahu al-amru, amr memberatkannya, sebuah perkara memberatkannya. Itu anak-anak naik ke meja itu apa itu paham? Patah enggak? Hah? Summa wasafa nafsahu, kemudian Allah Ta'ala mensifati dirinya sendiri fi khitami tilkal ayati, pada penutupan ayat ini al-karimah yang mulia ini, bihadainil wasfaini, dengan dua sifat ini, al-jalilaini, yang mulia, wahuma al-aliyul azim, yaitu al-ali maha tinggi, al-azim maha agung. Al-ali sudah dibaca belum? Nah, tepat dah dibaca di sini ya, masih entok. Kaunihi wa adza alladzi la syai'a, wala ajallu, nah ya ulu والذي له علو المطلق العلي. Apa itu al-ali? Nama Allah al-ali, dialah yang memiliki ketinggian yang mutlak min jami' wujudih, dari seluruh ya, dari seluruh wujudnya. Ulwi zat ya, min jami' wujudih, dari seluruh wujudnya. Pertama, ulwi zat, yaitu ketinggian zatnya. Wa kaunihi fauqa jami'il makhluqati, yaitu keadaannya di atas seluruh makhluk-makhluk. Mustawiyan alal arsh, dalam keadaan dia beristiwa di atas arsh. Uluwil qadar, uluwil qadri, maknanya Allah SWT alin, tinggi, munazzahun an kulli aibin wa naqsin, yang Allah disucikan dari segala aib dan kekurangan. Ya, uluwil qadar, idza kana lahu kullu sifatin kamalin, kullu sifati kamalin, yaitu jika Allah Ta'ala memiliki ya, sifat yang mulia, walahu min tilka sifati, dan baginya lah sifat tersebut, a'laha wa ghayatuha, yang paling tinggi dan paling ghayah, paling sempurna. Uluwil qahri, tinggi kekuasanya, qaharnya, kekuasaan. Idkana huwal qahiru faqa ibadihi, karena dialah ya, dialah al-qahir, Allah al-qahir yang maha mengalahkan ya, fauqa ibadihi, di atas seluruh hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dialah Allah al-hakim al-khabir, maha bijaksana, maha mengetahui. Wa mal azim, adapun azim, fa ma'nahu al-mausufu bil azamah, adapun azim maknanya adalah yang disifati dengan azamah, keagungan. Alladzi la syai'a a'zamu minhu, yang tiada siapapun, sesuatu apapun tidak ada yang lebih mulia darinya. Wala ajallu, dan tidak ada yang lebih mulia. Wala akbaru, dan tidak ada yang lebih besar darinya. Walahu subhanahu at-ta'dhimu al-kamilu, dan milik Allah lah pengagungan yang sempurna. Fi qulubi anbiya'ihi, pada kalbu-kalbu nabinya. Wa malaikatihi, dan pada malaikatnya. Wa aswa wa asfiyatihi, ya, dan pada apa namanya, wa asfiyatihi, apanya, bukan asfiyatihi, dan pada orang-orang yang sucinya, makhluk-makhluk yang sucinya, sofinya. Nah, ya cukup, kita lanjut nanti mutamimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.